suratan perpisahan penuh duka lara. Ini sungguh bukanlah keinginan, mimpi buruk jadi kenyataan. Sadarkah apa yang telah kau ucapkan, seolah dirimu sungguh tak berdosa. Telah kusunting dirimu ke pelaminan, kau campakkan mahligai yang kita bina. Perceraian di ujung kehancuran, takkan ada lagi ruang harapan. Bagaikan ombak menerjang karang, sebisanya kau cari alasan. Bagaikan pelabuhan meninggalkan kapal, karam di laut dalam yang tak bertepi. Tiada badai hujan datang menghadang, kau mencari sandaran sesuka hati.

meskipun sakit, sinaran silaukan aku dari pandangan. Namun pantang bagiku lari cinta. Apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa. Indah harum bermakna. Siaplah untuk berkorban. Cinta yang suci dunia kan abadi. Bila terkianan, ingatlah diri. Cinta yang suci dunia kan abadi. Bila terkianan, kau nodai. Siaplah untuk berkorban. Cinta yang suci dunia kan abadi. Bila terkianan, ingatlah diri. Cinta yang suci dunia Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senyama nanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Rinduku bawa kemana? sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar hati, takkan mampu ku sirami. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau cinta yang ku jaga, ku semai indah di dalam jiwa. Kenangan indah dulu bahagia bersama. Takkan terulang untuk kedua kalinya.

Ku ingin tahu hatiku.